بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kembali pada malam hari ini, insyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di Rahimahullahu Ta'ala. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasannya ulumul Quran hiya ajallul ulum, ilmu tentang Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Tentunya tidak sama. Dan tentunya ini menjadi motivasi bagi kita agar kita terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang ya'lamun, yang tahu, faham. Faham terhadap kitabullah dan faham terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita terus mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan kita niatkan dalam diri-diri kita untuk terus istiqamah mempelajari Al-Qur'anul Karim sampai akhir hayat kita. Mempelajarinya, memahaminya, membacanya, menghafalnya, dan tentunya juga mengamalkannya. Dan bila kita mampu, maka kita mengajarkannya kepada yang lain, minimal kepada anggota keluarga kita, anak dan istri kita. Taib, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari penyebutan biografi atau terjemah penulis Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita langsung masuk pada kitab dan kitab tafsir ini terdapat padanya muqaddimah dalam beberapa cetakan. Sebelum masuk pada inti kitab, kita terlebih dahulu membaca mukaddimah, takdim dari Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibni Aqil, dan juga takdim dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita lihat bagaimana para ulama merekomendasi kitab tafsir ini. Kita lihat para ulama alaihim rahmatullah menyebutkan mizah, keistimewaan, kelebihan-kelebihan kitab tafsir ini. Nah, sehingga ini menjadi motivasi bagi kita untuk semakin penasaran, Nah, untuk terus membaca dan membaca kitab tafsir ini. Baik. Anak-anak jangan ribut ya. Al-aulad jangan ribut. Kalau bisa orang tuanya memperhatikan agar tidak mengganggu majelis. Taib. Majelis selain majelis ilmu pun ya, biasanya orang gak suka diganggu, gak suka terganggu, apalagi ribut ya, dan seterusnya, apalagi ini majelis ilmu. Nah, taib. Masih ingat kisahnya Al-Imam A'mash rahimahullahu taala, yang beliau pandangannya kurang ya, alias buta ya. Beliau rahimahullahu taala tidak mau di majelisnya ada sedikit keributan ya. Nah, dan bila ada sesuatu yang mengganggu majelis, maka beliau pun langsung berdiri dan meninggalkan majelis. Suatu ketika dalam majelis ada tempat yang kosong, majelisnya udah penuh, dan beliau memiliki kebiasaan meludah ke sebelah kiri, meludah. Otomatis di sebelah kiri kosong, karena tempat beliau membuang ludah. Datanglah seorang, karena majelis sudah penuh, dan melihat, ah ini kosong nih di pinggir, masuklah dia, dan duduk di tempat yang kosong tersebut. Dan yang lain, tidak mau menegur dengan suara yang keras ya, atau membuat gerakan-gerakan yang seakan gaduh ya, sehingga mengkhawatirkan Al-Imam A'mash, tidak mau melanjutkan majelis ya. Nah, alhasil duduklah dia di tempat tersebut. Nah, dan karena itu adalah tempat beliau meludah, maka beliau pun pandangannya karena tidak bisa melihat, beliau pun meludah. Nah, akan tetapi otomatis ketika diludahi ya, ya namanya orang diludahi gimana? Atau ludah di depannya ya? Gimana? Taib. Dan murid-murid yang lain melarang si orang ini untuk segera bergerak ataupun membuat mengucapkan suara-suara yang mengucapkan suara-suara yang bikin gaduh, sehingga khawatir nanti Al-Imam A'mash akan langsung meninggalkan majelis. Nah, sehingga dengan isyarat para muridnya itu supaya si fulan ini diem. Nah, alhasil ya sabar dia. Orang ini sabar, na'am, sampai selesai majelis. Kalau enggak sabar, Al-Imam A'mash rahimahullahu taala akan meninggalkan majelis. Ada ribut sedikit, gaduh sedikit, ya. Na'am, maka beliau akan meninggalkan majelis. Ini menunjukkan majelisnya para ulama alaihim rahmatullah hudu, ya, penuh ketenangan. Nah, semuanya konsen mendengarkan apa yang disampaikan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu dalam majelis at-tahdits. Nah, maka demikian pun hendaknya kita berusaha menjadikan majelis kita majelis yang na'am padanya tidak terdapat kegaduhan, keributan. Baik, sehingga sang pemateri pun akan konsentrasi menyampaikan materi, dan para talabah atau para mustami'un akan konsentrasi dan fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Terlebih pembahasan kita ini pembahasan tentang tafsir Al-Qur'anil Azim. Tafsir Al-Qur'anil Azim. Baik. Kita langsung pada takdim yang dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz. Qala al-muallif rahimahullahu taala, atau qala Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibnu Aqil rahimahullahu taala man taqdim kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau memulai takdimnya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانا لكل شيء. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya dan rahmatnya Allah menurunkan kitabnya sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Wa ja'alahu hudaw wa burhanan li hadhihi al-ummah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an ini sebagai huda, petunjuk dan hujjah untuk umat ini. وَيَسَّرَهُ لِلذِّكْرِ وَالتِّلَاوَةِ وَالْهِدَايَةِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an ini untuk pelajaran dan untuk bacaan dan petunjuk, hidayah dengan segala jenis hidayah, dengan segala jenis bentuk hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal mim muddakir?" Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an ini sebagai pelajaran, maka apakah ada orang yang mengambil pelajaran? Anzalahu bilisanin arabiyyin mubin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan lisan Arab. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisannya orang Arab, dengan bahasa Arab mubin yang jelas. Bahasa Arab, bahasa yang bila orang mempelajarinya dia akan terkagum-kagum dengan indahnya, ya, bahasa Arab. Takjub dengan kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab, yang tidak sama dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab yang jelas. Wa takaffala bihifzihi wa iblaghihi li jami'il bashar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk menjaga Al-Qur'an. Allah berjanji untuk menjaga Al-Qur'an ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Al-Quran ini akan sampai kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat. Sampailah Al-Quran ini kepada manusia. Wa qayyad lahu minal ulama'i man yufassiruna. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuk Al-Qur'an ini para ulama yang na'am gigih memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk Al-Qur'an ini para ulama yang mereka akan menafsirkan Al-Qur'an. Sehingga akan menjadi lebih jelas dan terang, ya, na'am, bagi umat ini. Wa yuballighuna lin-nasi alfadhahu wa ma'ani, dan mereka para ulama akan menjelaskan dan menyampaikan kepada manusia, menyampaikan lafaz-lafaznya, menyampaikan maknanya, tafsirnya, penjelasannya. Litatimma bidzalikal hidayatu wa taquma bihil hujjah, agar supaya dengan na'am penjelasan-penjelasan tersebut dari para ulama, tafsir yang disampaikan oleh para ulama, akan sempurna hidayah, akan sempurna petunjuk, dan akan tegak hujjah ini. Ketika para ulama menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan manusia memahami, ya, penjelasan tersebut, maka telah tegak hujjah bagi manusia. Wa qad aktsarul ulama min at-ta'lif fi tafsir al-Qur'anil 'azhim, dan sungguh para ulama alaihim rahmatullah, mereka telah banyak menulis, menyusun kitab-kitab tafsir Al-Qur'anul Azim. Telah banyak para ulama alaihim rahmatullah yang mereka na'am meluangkan waktu mereka, ya, untuk menulis dan menyusun kitab yang berisi tafsirul Qur'an, tafsiru ayatil Qur'an, tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Ada yang na'am berjilid-jilid, ada yang sedang, ada yang cuma satu jilid, dan seterusnya. Dan telah banyak kitab-kitab para ulama tentang tafsir Al-Qur'anul Azim. Ini menunjukkan bagaimana para ulama alaihim rahmatullah betul-betul perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim. berusaha untuk menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya kepada umat ini. Dan walhamdulillah kitab-kitab mereka ini mutadawal bainan nas, ya. Nah, tersedia, ya. Bisa kaum muslimin dengan mudah mendapatkannya di toko-toko kitab, ya, atau di perpustakaan-perpustakaan, ya, kaum muslimin, ya, mudah, sehingga enggak ada alasan lagi, ya, untuk mengatakan na'am saya tidak faham na'am ini dan itu, ayat ini dan ayat itu, ya, karena semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah dalam kitab-kitab tafsir mereka. Tinggal kita bagaimana kita na'am istiqomah membaca kitab-kitab mereka, penjelasan-penjelasan para ulama tentang ayat demi ayat, dan apa yang kita lakukan ini merupakan usaha kita, ya. Naam, usaha kita naam untuk terus memahami, ya, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, satu ayat demi satu ayat, ya. Naam. Kemudian kullun bima utiya min ilmin, dan semuanya itu para ulama yang menulis kitab tentang tafsirul Quran, semuanya itu sesuai dengan ilmu yang diberikan kepada mereka. Karena tentunya na'am kapasitas ilmu mereka, ya, na'am berbeda-beda. Ada yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi, ada yang lebih faham lagi, dan seterusnya. Semuanya na'am mereka menulis sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Dan di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Na'am. Faminhum, di antara mereka para ulama yang menulis atau menyusun kitab tafsir, di antara mereka man yufassirul Qur'ana bil Qur'an, ada yang menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan ini merupakan salah satu metode tafsir, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Disebutkan ayat dalam satu surat masih mujmal, umum. Kemudian di surat yang lain ayat ini dijelaskan dengan panjang lebar. Nah, sehingga tafsir ayat yang tadi masih umum, masih belum jelas, ya, itu dijelaskan panjang lebar di ayat yang lain. Sehingga kembali kepada ayat tersebut yang menjelaskan tentang ayat yang ini yang masih mujmal. Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Nah, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa minhum man yufassiruhu bil akhbari wal athar, dan di antara mereka ada yang menafsirkan Al-Qur'an dengan akhbar wal athar, dengan athar. Baik dengan hadis-hadis Rasulullah SAW atau dengan tafsir yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, atau tafsir yang disampaikan oleh para tabi'in yang mereka adalah murid-murid para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Hingga ketika seseorang, ya, naam tidak mendapatkan tafsir ayat ini di dalam Al-Quran, ya, ayat yang masih umum ini ternyata belum dijelaskan juga oleh ayat-ayat yang setelahnya di dalam Al-Quran. Nah, maka kita mencari penjelasan ayat ini dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, dan karena memang hadis-hadis Rasulullah SAW ini adalah penjelas, ya, penjelas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan perintah untuk salat, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. Bagaimana tata cara salat dan tata cara membayar zakat? Nah, apakah disebutkan secara rinci dalam ayat yang lain? Dalam Al-Qur'an? Oh, ternyata belum. Maka lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan secara rinci tentang sifat salat yang benar, sifat zakat yang benar. Nah, kembali kepada hadis. Taib. Dan jangan tertipu, ya, dengan orang-orang yang menamakan dirinya Ahlul Quran. Ya. Saya hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Saya bisa menafsirkan semua ayat dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Artinya gak perlu hadis. Gak perlu hadis. Taib. Hada. Keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan yang menyesatkan. Mengaku dirinya Ahlul Quran dan menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti model siapa? Kalau di Jawa di sana ada namanya MTA. MTA yang katanya singkatannya Majelis Tafsir Al-Qur'an. Tapi hakikatnya bukan Majelis Tafsir Al-Qur'an, tapi Majelis Tafsir Ahmad Sukino. Ahmad Sukino ya, apa siapanya? Ini ustadznya. Enggak tahu belajarnya di mana, gurunya siapa? Enggak tahu siapa ini Ahmad Sukino, tetapi dengan PD-nya tampil sebagai ahli tafsir. Allahul musta'an. Orang-orang seperti inilah yang kita khawatirkan akan menyesatkan umat, Ruwaibidah. Orang-orang enggak berilmu tetapi berbicara tentang perkara yang azim, menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu pendapat nyelenehnya Ahmad Sukino ini, dia menghalalkan tikus. Kenapa? Karena tikus enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik, dalam Al-Qur'an disebutkan, memang ada khaba'is, ya harimul khaba'is, dan mengharamkan yang khabith, yang jelek-jelek, yang menjijikkan. Dan tikus, ada orang jijik, ada orang yang enggak jijik. Alhasil dia dengan apa ini, mungkin ilmu kalamnya Allahul musta'an, menghalalkan tikus ataupun cindil tikus. Dia mengatakan kalau cindil tikus itu halal, katanya enggak ada dalil yang mengharamkan. Taib. Padahal jelas dalam hadis di antara yang boleh dibunuh di daerah yang halal dan di tanah haram adalah far, tikus. Fawasik, termasuk hewan-hewan yang fasik. Tetapi karena Ahmad Sukino enggak menerima hadis, ujung-ujungnya menghalalkan tikus. Cindil tikus halal. Cuman katanya ngakunya, tapi saya enggak mau makan karena saya jijik. Tapi saya enggak mengharamkan, katanya. Bahayanya ketika seseorang menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang padahal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim, menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang masih mujmal, yang masih umum. Seperti tentang salat, tentang zakat, ya. Terus bagaimana mereka ahlu, ya orang-orang yang mengaku ahlul Qur'an ini dalam menafsirkan Al-Qur'an, ya. Nah, karena mereka hanya mencukupkan diri dengan menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat yang lainnya, ya. Terus bagaimana dengan salat maghrib 3 rakaat, salat apa lagi? Isya 4 rakaat. Nah, salat subuh 2 rakaat, ya. Mereka tafsirkan ayat salat yang masih umum, ya, berapa rakaatnya, ya, salat maghrib berapa rakaat, salat subuh berapa rakaat. Mereka tafsirkan dengan ayat apa? Dengan ayat tentang an-nikah, tentang pernikahan. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi, 2, 3, 4, ya. Nah, ini menunjukkan salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat Allahul musta'an. Mengada-ada, mengkait-kaitkan, memberat-beratkan diri, ya, untuk mengkaitkan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Nah, kemudian mereka menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu salat subuh 2 rakaat dari mana? Dari penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salat maghrib, salat isya, salat duhur, salat asar, ya. Dari penjelasan dan juga amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan dari ayat tentang nikah ini. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba', ya. La haula wa la quwata illa billah, ya. Hati-hati dengan orang-orang yang mengaku dirinya ahlul Quran, na'am, kemudian dia tidak menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Sehingga berguguranlah, ya, na'am, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam hadis, hadis yang sahih. Ketika hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak, ya, maka berguguranlah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau mereka mau, ya, kalau mereka komitmen, ya, na'am, benar-benar komitmen dengan prinsipnya mengikuti Al-Qur'an, ya. Telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang perintah untuk apa? Menerima penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wama atakum rasulu fakhuduh, wama nahakum anhu fantahu. Ya. Nah, apa yang datang dari Rasul kepada kalian, khuduh, ambillah. Nah, maka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil. Hadis-hadis yang sahih, ya, diambil. Nah. Taib. Nah. Wa ma atakum rasul fakhudhu. Ya. Wa ma nahakum an fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Ya. Nah. Maka kalau dia mau, nah, komitmen dengan prinsipnya mengikuti Al-Qur'an, ya, maka dia akan mengamalkan ayat ini. Ayat ini menunjukkan perintah untuk mengambil, na'am, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termuat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Tetapi ahlul Quran atau mereka yang mengaku ahlul Quran hanya sekedar da'awa, sekedar pengakuan belaka. Nah, ya. Nah. Baik. Sehingga ketika di dalam Al-Quran tidak disebutkan na'am tafsir, ya, secara jelas tentang ayat yang masih umum, maka kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga enggak ada penjelasan tentang ayat tersebut secara na'am rinci misalkan, atau secara terang. Maka kita melihat tafsir para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, yang mana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka yang mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka na'am tahu di mana ayat itu diturunkan, kepada siapa ayat itu diturunkan, sebab-sebab diturunkan ayat itu apa? Ini para sahabat na'am yang mengetahui. Maka ketika tidak mendapatkan penjelasan yang na'am jelas dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat penjelasan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Na'am, ketika penjelasan para sahabat juga na'am tidak ada, kita melihat penjelasan para ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang mereka adalah murid-muridnya para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mereka masih berada dalam generasi terbaik, ya. Na'am, generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Nah, sebaik-baik generasi adalah generasiku, ya. Kemudian yang setelah mereka dan setelah mereka, dan para tabi'in termasuk yang disebut di sini generasi terbaik, ya. Seperti siapa ahli tafsir dalam pada masa tabi'in? Seperti Mujahid, ya. Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala, ahli tafsir, ya, pada zaman tabi'in. Baik, wa minhum man yufassiruhu min haitsu al-lughatil arabiyyah bi anwa'iha. Dan di antara para ulama juga ada yang menafsirkan Al-Qur'an dengan apa? Dari sisi bahasa Arab. Dari sisi bahasa Arabnya. Nah, dari sisi i'rabnya, ya. Nah, ini pun apa? Baik, memiliki pengaruh. Dilihat dari sisi i'rabnya. Sehingga tentunya orang yang mau mempelajari Al-Quran, dia harus punya bekal, bahasa Arab. Mau belajar Al-Quran harus punya bekal bahasa Arab. Mau membaca hadis dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus memiliki bekal bahasa Arab. Nah, kalau kita nggak paham bahasa Arab, bagaimana tahu mana fa'il, mana maf'ul, ya? Nah, taib mana khobar, mana mubtada, ya, mana sifah, mana mausuf, ya. Bagaimana kita akan tahu i'rabnya? Kalau enggak tahu i'rabnya, ya kita enggak bisa menerjemahkan, ya. Enggak bisa memahami, ya, dengan jelas, ya. Sehingga penting untuk berbekal bahasa Arab ketika seseorang ingin mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu ala alihi wasallam. Nah. Baik. Ya, masih semangat belajar bahasa Arab? Nah, belajar ya, ikhwah, ya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Naam, walaupun mungkin usia sudah tua, ya. Nah, tapi insyaallah kalau antum bersungguh-sungguh, ya, punya kemauan, kemudian ada usaha, ya, kemudian nah antum bercita-cita jadi ulama, ya. Nah, antum meninggal sebelum jadi ulama, insyaallah mudah-mudahan Allah bangkitkan bersama para ulama, ya. Terus berusaha pelan-pelan untuk mempelajari lughah al-arabiyyah, bahasa Arab, ya, ikhwah. Nah, hizbiyun, ahlul bid'ah, ya, sufiyun dan seterusnya, mereka punya kemampuan bahasa Arab, ya. Nah, dalam keadaan mereka apa? Memiliki kemampuan bahasa Arab untuk membela kesesatannya, ya, dan menyebarkan kesesatannya, ya. Ada yang ceramahnya dengan bahasa Arab, ya, masya Allah. Nah, pandai merangkai kata, pandai menerjemahkan, ya, dan seterusnya. Ini sebiyun, ya, ikhwah, ahlul dalal, ya, mubtadi'un, ahlul bid'ah, yang mereka berada di atas kesesatan, ya. Dan alhamdulillah kita ini naam, ya, orang-orang yang terus berusaha untuk istiqomah di atas sunnah, ya, ahlu sunnah, ya, salafiyun, maka lebih berhak kita ya untuk bersungguh-sungguh bersemangat, ya, naam dalam mengkaji naam lugha arabiyah, bahasa Arab, ya. Semangat ya ikhwan, ya, naam, taib. Jangan dari dulu, nah, muyasar terus ya, enggak tamat-tamat. Ya. Kenal dakwah sejak tahun 90 ya. Jurmiyah enggak tamat-tamat. Ya. Durusul Ugho jilid 1 enggak tamat-tamat ya. Masya Allah, dalam keadaan Hizbiyun ini udah gencar dengan dakwahnya. Ya, sudah pandai merangkai kata, menerjemahkan ya, membaca kitab-kitab ya dan seterusnya. Jangan santai kita ya ikhwah. Nah, berusaha ya. Berupaya. Nah. Baik. Kemudian wa minhum man ya'tani bi ayatil ahkam ila ghairi dzalik. Dan di antara mereka ada yang perhatian terhadap Al-Qur'an khusus dengan ayat-ayat al-ahkam. Jadi ada tafsir Al-Qur'an yang memang khusus menyebutkan ayat-ayat tentang hukum, yaitu ayat tentang fikih, ya. Nah, seperti kitabnya Al-Jassas rahimahullah ta'ala, disebutkan hanya menyebutkan ayat-ayat tentang hukum, ya, tentang hukum, yaitu tentang fikih, ya, disebutkan, ya. Kemudian, nah, menjelaskan, ya, tentang pembahasan fikih tersebut, ya, atau yang berkaitan dengan hukum-hukum tersebut, ya, ila ghairi dzalik dan yang lainnya. Nah, semuanya para ulama alaihim rahmatullah dalam menyusun kitab-kitab tafsirnya, kullun bima utiya min ilmin, semuanya menyusunnya sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nah. Baik. Azan dulu ya. Kemudian kita lanjut ba'dal azan. Kita lanjutkan. Telah kami sebutkan bahwasannya di antara metode cara mentafsirkan Al-Qur'an Di antaranya mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat yang satu ditafsirkan oleh ayat yang lainnya, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, atau penjelasan para tabi'in alaihim rahmatullah, atau na'am min hayth al-lugha al-arabiyyah, dari sisi bahasa. Nah, kemudian ada di sana model tafsir Al-Quran yang diharamkan, yaitu tafsir Al-Quran bimujarradir ra'i, mentafsirkan Al-Quran sekedar dengan pendapat atau ra'i, tanpa ilmu, menafsirkan Al-Quran dengan ra'i tanpa ilmu, dengan akal yang tidak sehat, akal yang tidak benar, akal yang sedang sakit, dengan pikirannya, dengan pendapatnya, tanpa ilmu, tanpa bimbingan ilmu. Ini tafsir yang tercelah. Maka ini menunjukkan bahwasannya tafsirul Quran itu bukan amalan yang sembarangan, bukan amalan yang sembarangan. Menafsirkan Al-Quran bukan sembarangan, harus dengan ilmu, gak boleh sembarangan, gak boleh sekedar menurut saya, pendapat saya, tanpa bimbingan ilmu. Dan ternyata yang seperti ini laris manis di tengah-tengah masyarakat, kalau yang antum mungkin mantan-mantan IM, ada yang mantan IM gak? Atau mantan Hizbiyun, berarti kita punya kebiasaan baca Al-Quran sama-sama, baca satu ayat, silahkan, apa menurutmu tentang ayat ini? Udah mulai satu jamaahnya berbicara tentang ayat ini, satu jamaah lagi berbicara tentang ayat ini, menurut saya, pendapat saya, dan seterusnya, menurut hemat saya. La haula wala quwata illa billah, seolah-olah dia Imam Ibnu Katsir, seolah-olah dia adalah Ibnu Jarir At-Tabari, seolah-olah dia adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mujahid, seolah dia ahli tafsir, ulama. Menurut saya, ayat ini sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, dengan PD-nya. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini hati-hati, dari menafsirkan Al-Quran dengan mujarradir ra'i. Sehingga sesat dan menyesatkan. Orang-orang seperti ini dalun model, sesat dan menyesatkan. Kemudian kita lanjutkan. Waqad kana li syekhina al-allamah syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah min dzalika hadzun wafir. Dan sungguh syekh kami al-allamah Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, dalam bidang tafsir ini beliau memiliki hadzun wafir, bagian yang besar, andil yang besar dalam bidang tafsir. Wadhalika bitafsirihi al-musamma Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan. Dan yang demikian itu adalah dengan kitab tafsir beliau yang diberi nama kitab beliau dengan Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan. Yang kitab ini yang akan kita baca, yang akan kita bahas. Hayas ja'a hadha tafsir sahlul ibarah. Di mana tafsir ini yang ditulis atau disusun oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, kitab tafsir ini datang dengan sahlul ibarah, dengan ungkapan yang mudah, bahasa yang lugas dan mudah difahami. Wadihal isyarah, dengan isyarat yang jelas, ya. Naam. Kalimat-kalimat yang jelas. Wasaghahu ala namatin badi' bi'ibaratin karibatin la khafa'a fiha wa la ghamut. Yang beliau buat kitab ini dengan cara yang badi', dengan cara yang indah, yang bagus, ya. Naam. Dengan susunan-susunan kalimat yang mudah difahami, bi'ibaratin karibah, dengan ungkapan-ungkapan yang mudah difahami, la khafa'a fiha, yang ungkapan-ungkapan tersebut tidak samar, wala ghamut, dan tidak ada ungkapan-ungkapan yang ghamut, yang enggak jelas, melainkan beliau menjelaskan ayat demi ayat dengan bahasa yang lugas, mudah, dan tidak samar. Dan ini merupakan mizah dari kitab ini. Merupakan keistimewaan dan kelebihan kitab ini. Fahuwa ya'tani bi'idahil ma'na al-maksud minal ayati bikalamin mukhtasar mufid. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan makna yang dimaksud dari ayat. Beliau fokus menjelaskan makna yang dimaksud oleh ayat. Beliau menjelaskannya dengan kalam mukhtasar mufid, dengan kalimat-kalimat yang ringkas tetapi berfaedah. Enggak panjang lebar, sehingga kadang-kadang akan memecah konsentrasi, ya. Sehingga kabur inti pembahasan, ya, ketika disebutkan dengan panjang lebar. Tidak demikian cara beliau dalam kitab tafsir ini. Beliau menyebutkannya dengan kalam mukhtasar mufid, ucapan yang ringkas tetapi berfaedah. Mustau'ib li jami'i ma tadammanatul ayah min makna aw hikam. Di mana beliau rahimahullah taala menjelaskan Al-Qur'an dengan na'am kalimat yang ringkas berfaedah yang mencakup seluruh kandungan ayat. Mencakup atau fokus kepada makna ayat dan hikmah-hikmah yang disebutkan dalam ayat ataupun hukum yang disebutkan di dalam ayat. Sawa'un min mantuqiha au mafhumiha, sama saja dari na'am mantuk ayat ataupun mafhum ayat tersebut. Duna itulah tanpa panjang lebar. Beliau menjelaskannya tanpa panjang lebar, melainkan ringkas, singkat, padat, mudah difahami. Awistitrot, dan beliau menyebutkannya tanpa panjang lebar dan tanpa meluas. Awzikri kosos, dan tanpa menyebutkan kisah-kisah yang panjang. Awisra'iliyat, dan tanpa menyebutkan Isra'iliyat, yaitu kisah-kisah Bani Israel yang disebutkan oleh Bani Israel. Diriwayatkan dari Bani Israel. Awhikayah akwalin tukhrij anil maksud, dan penjelasan beliau tanpa menyebutkan hikayat-hikayat ataupun pendapat-pendapat atau ucapan-ucapan yang na'am tukhrij anil maksud, yang mengeluarkan dari maksud ayat atau makna ayat. Nah, melainkan beliau menyebutkannya dengan ringkas, singkat, padat, mudah. Au dzikri anwa'il i'rab illa fin nadir alladhi yatawaqqaf 'alaihil ma'na, dan beliau tanpa menyebutkan na'am jenis-jenis i'rab, ya. Membahas panjang lebar secara bahasa Arab, ya, tidak, kecuali nadir, ya, kecuali jarang. Nah, kadang-kadang beliau sebutkan ketika kapan? Ketika makna ayat ini na'am sangat terpengaruh dengan sisi bahasa, ya, sehingga harus dijelaskan sisi bahasanya, na'am i'rabnya, karena makna ayat ini tergantung dari sisi i'rab ini, sehingga jarang beliau menyebutkannya na'am secara i'rab panjang lebar, tidak. Bal yurakkis 'alal ma'nal maksud minal ayah bi'ibaratin wadihatin yafhamuha kullun man yakra'uha. Bahkan beliau fokus menjelaskan makna yang dimaksud oleh ayat ya, dengan ungkapan yang jelas yang bisa difahami oleh setiap orang yang membacanya. Ya. Nah, mahma kana mustawahul ilmi, ya. Siapapun tingkatan ilmunya, ya, siapapun atau naam dimanapun tingkat ilmunya, ya, seberapapun tingkatan ilmunya, baik dia pemula atau dia orang yang sudah lama menuntut ilmu, dia ketika membaca penjelasan beliau, maka dia akan mudah memahami penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, dan kita semua ini para mubtadi'un, para pemula, ya. Nah, sehingga kita pilih kitab tafsir ini, ya. Fahuwa fil haqiqati sahlun mumtani'un, ya. Hakikatnya kitab ini adalah kitab yang mudah dan na'am kuat, ya. Yafhamu ma'nahu min mujarrad tilawati lafzi, ya. Atau yufhamu ma'nah min mujarrad tilawati lafzi, dan na'am akan difahami maknanya, ya. Makna penjelasan-penjelasan ayat, ya, yang dibawakan oleh Syekh rahimahullahu taala akan mudah difahami min mujarrad tilawati lafzi, walaupun hanya dengan sekedar membaca lafadznya. Sekedar membaca dia akan paham. Ya. Kalau antum mungkin buka kitab tafsir yang panjang lebar, ya, tafsir Tabari misalkan atau tafsir yang lainnya, ya. Nah, mungkin antum bingung, ya. Apa maksud ayat ini, ya? Disebutkan pendapat ini, pendapat itu, riwayat ini, riwayat itu. Wah, nah, panjang lebar. Mungkin untuk para pemula berat, ya. Tapi ketika antum baca kitab tafsir ini, ya, dengan bahasa yang lugas dan mudah difahami, ringkas dan padat, maka insya Allah akan mudah bagi para pemula untuk memahami ayat-ayat tersebut. Wa qad ihtamma bi tarsikhil aqidati salafiyyati wa tawajjuhi ila Allah wa istinbatil ahkami syar'iyyah wal qawaidil usuliyyah wal fawaidil fikhiyyah ila ghairi dzalika minal fawaid al ukhra. Naam, allati la tujad fi tafsir ghairi tafsiri. Dan beliau rahimahullahu taala telah perhatian dalam kitab tafsir ini dengan na'am penetapan akidah salafiyah. Jadi kitab tafsir beliau, nah, padanya terdapat penjelasan akidah salafiyah, ya, baik tentang asma dan sifat, ya, dan yang lainnya. Na'am. Wa tawajjuh ila Allah, ya, dan na'am tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau fokuskan ayat ini, beliau perhatian na'am ayat-ayat yang beliau jelaskan, ya, untuk menjelaskan akidah salafiyah, ya, dan juga agar supaya na'am seseorang bertawajjuh kepada Allah, ya. Wastinbatil ahkami syar'iyyah, dan beliau juga perhatian dengan istinbat, ya, pengambilan kesimpulan terhadap hukum-hukum syar'i, ya. Ini halal, ini haram, ya, dan seterusnya. Wal qawaidil usuliyah, dan beliau pun perhatian dengan kaidah-kaidah usul. Sehingga kadang beliau menyebutkan, ya. Wal fawaid al-fiqhiyah, dan beliau pun perhatian ketika menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beliau perhatian dengan faidah-faidah fikih yang terdapat dalam ayat. Ila ghairi dzalik minal fawaid al-ukhra, ya, dan yang lainnya dari faidah-faidah yang lainnya yang beliau akan sebutkan nanti. Naam, dalam ayat-ayat yang beliau jelaskan. Yang semua itu lati la tujad fi ghairi tafsirih, yang tidak didapatkan pada selain tafsir beliau, ya, rahimahullahu taala. Ma ihtimamihi bi tafsiri ayati sifat bi muqtada aqidati salaf khilafan lima yu'awwiluha ba'dul mufassirin. Dan beliau dalam menjelaskan ayat-ayat ini perhatian dengan tafsir ayat-ayat sifat. Ya, beliau jelaskan ayat-ayat sifat yang terdapat dalam Al-Quran sesuai dengan konsekuensi akidatus salaf. Konsekuensi akidah salaf. Salafun as-salih. Ya. Naam. Tentang ayat-ayat sifat. Ketika disebutkan Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Naam. Dijelaskan sesuai dengan apa? Naam. Akidah salaf tentang asma wa sifat. Naam. Al-istiwa mafhum. Ya. Istiwa maknanya mafhum. Naam. Difahami. Ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin bersemayam, ya. istawa, ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Taib. Mafhum maknanya. Ya. Taib. Kemudian bagaimana hakikatnya? Hakikatnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini perkara gaib. Kita enggak tahu hakikatnya. Bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, ya. Tetapi kita tetapkan karena ini Allah sebutkan. Ya. Naam. Tanpa kita mentakwil, ya, ataupun mentahrif, ya, ataupun membagaimanakan, ya, dan tanpa mentakdil, tanpa menolak, ya. Sebagian menolak, oh ini enggak bisa. Karena kalau kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah, ini akan menyamakan Allah dengan makhluk. Ditolaklah ayat ini. Ya. Ada yang mentahrif, oh, naam. Ini maksudnya istawa ini adalah istaula. Allah menguasai. Ya. Mentahrif maknanya. Menyelewengkan maknanya. Nah. Taib. Atau mentakwil dengan makna-makna yang fasid. Ya. Taib. Atau ada juga yang mentakyif. Ya. Yang dia menyebutkan, oh caranya Allah bersemayam itu begini dan begini. Nah ini. Naam at-taqawulun 'alallah bighairi 'ilm. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat tersebut sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita mentaktil, tanpa kita mentahrif, tanpa kita mentakwil, ya. Naam dengan takwil yang fasid, tanpa kita mentakyif, ya. Naam. Dan hakikat sifat tersebut adalah perkara yang gaib, ya, yang kita tidak mengetahuinya, ya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tapi kita wajib untuk menetapkan bahwasannya salah satu sifat-sifat Allah adalah al-istiwa, ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dan beliau rahimahullah taala menjelaskan ayat-ayat sifat sesuai dengan naam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidatus salaf. Khilafan lima yu'awwiluha ba'dul mufassirin. Ya, berbeda dengan apa? Naam, ayat-ayat sifat yang ditakwilkan oleh sebagian para mufassir. Ya. Ada kitab tafsir namanya apa? Tafsir apa? Jalalain. Hah? Hah? Taib. Atau tafsir-tafsir yang lainnya. Nah, yang mentafsirkan atau mentakwil ayat-ayat sifat dengan takwil yang fasid. Ya. Kayak tadi, istawa jadi berubah menjadi istaula. Nah. Taib. Menafsirkan ayat sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, bal yadahu mabsutatan, bahkan nah kedua tangannya terbuka, ya. Nah, taib, menafsirkannya dengan apa? Quwwah, kekuatan. Oh, maksud tangan ini artinya adalah kekuatan. Nah, ya. Mentakwil takwil, ya. Bahkan juga mentahrif maknanya, ya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah menetapkan, ya. Menetapkan sifat tersebut karena disebutkan dalam Al-Quran. Nah, tanpa kita menolaknya, tanpa kita membagaimanakan, tanpa kita juga bertanya-tanya bagaimana, ya, tanpa kita mentahrif maknanya dan tanpa mentakwil dengan takwil yang fasid. Ya. Nah, terus bagaimana hakikatnya? Hakikatnya adalah perkara yang gaib, ya. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita enggak tahu hakikatnya. Bagaimana tangannya Allah, kita enggak tahu. Tapi kita wajib untuk menetapkan, ya, sifat sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim atau yang Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadis beliau. Nah, ini salah satu keistimewaan dan kelebihan kitab tafsir ini, ya. Ayat-ayat sifat dijelaskan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, waqad manallahu alayya fasami'tu minhu ba'da tafsirihi safahiyan fi halaqati durus fi masjidil jami' bi Unaizah. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh Allah telah memberikan karunia kepadaku, ya, aku telah mendengar sebagian tafsir-tafsir ini langsung dari beliau, ya, dari beliau rahimahullahu taala di halaqah-halaqah durus beliau di Masjid Agung Unaizah. di Masjid Agung di Unaizah. Naam. Jadi beliau ini Syekh Abdullah bin Abdul Aziz langsung mendengar sebagian ayat tafsir ini langsung dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di yang beliau menyampaikan durusnya di Masjid Jami' di kota Unaizah ketika itu. Kama annani mimman asyara alaihi bi tabi'ihi. Sebagaimana pula aku adalah yang termasuk orang yang na'am mendukung untuk mencetak kitab ini, ya. Nah, mencetak kitab ini. Fatubi'a al-juz'ul khamis faqat fi hayatihi 'am 1375 min al-hijrah an-nabawiyah fil matba'ati as-salafiyyah bi Misr. Dan sehingga kitab ini dicetak, ya, kitab tafsir Sa'ad ini dicetak juz yang kelima saja, hanya juz yang kelima yang dicetak ketika itu, ketika Syekh Abdurrahman As-Sa'di masih hidup, ya, pada tahun 1375 Hijriah dicetaknya di percetakan Salafiyah di Mesir. Ketika beliau masih hidup baru cetakan kelima yang dicetak, baru juz yang kelima yang dicetak. Wa ba'da dzalika tasyawarna fi tab'i baqiyatihi, dan setelah itu kita bermusyawarah, ya, untuk mencetak sisa kitab yang lain. Nah, yaitu juz-juz yang lainnya. Ya. Wa sahamtu fi dzalika ayyama kuntu qadiyan fi Unaizah, dan aku ikut ambil andil dalam hal percetakan ini, ya, ketika aku ketika itu masih menjadi qadi di Unaizah. Jadi ketika beliau menjadi qadi di Unaizah, beliau termasuk yang memiliki andil untuk mencetak kitab tafsir As-Sa'di ini. Fatubi'a bakihi ba'da wafatihi fi amai sitwa sab'in wa sab'wa sab'in wa ba'da tamami tub'ihi tadawalahun nas bil kira'ati wa tidris wa darasnahu li ikhwanina wa abnaina at-tullab. Nah, kemudian dicetak setelah itu, ya, yang sisanya dicetak, ya, setelah wafatnya beliau As-Sa'di rahimahullahu taala, dicetak di 2 tahun, yaitu tahun 1376 dan 1377, ya. Nah, dan setelah sempurna dicetak, maka kitab ini na'am sering digunakan oleh manusia. Manusia na'am taib membahas kitab ini, membaca kitab ini, mempelajari kitab ini dan mengajarkan kitab ini. Itu kitab tafsir ini. Setelah sempurna semuanya dicetak dari juz 1 sampai juz 6 sampai selesai. Wa darasnahu li ikhwanina wa abnaina tullab, dan kami ajarkan kitab tafsir ini, kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz, kami ajarkan kitab tafsir ini kepada ikhwan-ikhwan kami dan anak-anak kami, para penuntut ilmu. Wa hasala bidzalika khairun katsir, dan na'am didapatkanlah, ya, kebaikan yang banyak. Wa qara'ahu a'immatul masajid ala jama'atihim liwuduhi ibaratih, dan kitab ini dibaca oleh para imam-imam masjid. Jadi imam-imam masjid itu membahas kitab ini. Nah, mereka baca kepada para jamaahnya. Kenapa dipilih kitab ini? Liwuduhi ibaratih, karena jelasnya ungkapan-ungkapan dan kalimat-kalimatnya. Wa qad tubi'a ba'da dzalika tuba'at ukhra, dan telah dicetak setelah itu cetakan-cetakan yang lainnya. Nah, setelah itu bermunculan cetakan-cetakan. La yakhluqulun minha min mulahadhah aw mu'akhadhah. Tetapi cetakan-cetakan tersebut semuanya tidak lepas dari kekurangan dan kekurangan. Nah. Wa lam asara tuba'atuhu bi hadhihi al-masabati ma'a hajati an-nasi ilaih, samat himmatu ibnina Al-Syeikh Al-Fadil Abdurrahman bin Mu'alla Al-Waihik Al-Ustadz Bikulyati Syari'ah Bijamiatil Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah Ila tub'ihi ala hamishil mushaf Al-Muwajjah kullu juz'in Na'am 20 safha Mura'iyan fi kulli safhatin Wad'u ma yata'allak bitafsiriha. Kemudian setelah jadi cetakan-cetakan dengan bentuk yang seperti ini, ya, kemudian taib manusia semakin mencari-cari kitab ini, ya, dan semakin tersebar di tengah-tengah manusia, maka na'am anak kami, ya, Syekh Fadil Abdurrahman bin Mu'alla Al-Waihik, ya, pengajar di kuliah syariah Jami' Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Naam, beliau pun mencetak kitab tafsir ini. Naam, yang dicetak dengan metode ditulis di pinggiran mushaf, ya, seperti yang kitab-kitab sekarang sudah ada, ya, yang cetakan Darul Ibnu Jauzi. Nah itu. Nah, dari mana? Ah itu ya, cetakan. Jadi ditulis tafsir tersebut di pinggiran mushaf. Ya. Nah, kullu juz'in 20 safhah. Setiap juz, ya, itu ada 20 lembar. Cetakan ketika itu. Muro'iyan fi kulli safhatin wad'u ma yata'allaqu bi tafsirih. Kemudian memperhatikan pada setiap lembarnya itu, setiap halamannya itu, nah, setiap halamannya itu dengan meletakkan tafsir yang berkaitan dengan ayat. Wa qad uridu alayya namadij al-ula li hadhihi tab'ati fa'ajabatni. Kemudian telah diperlihatkan kepadaku contoh cetakan yang pertama. Naam, kemudian cetakan tersebut mengagumkan aku. Wa suritu biha jiddan, dan aku sangat senang dengan amalan tersebut, ya. Usaha atau upaya tersebut, ya. Mu'ammilan an takuna hadhihi tub'ah khairu mu'inin ala fahmi kitabillah ta'ala. Ya, dengan harapan cetakan ini akan menjadi pembantu yang terbaik untuk memahami kitabullah ta'ala, wal'i'tina bihi tilawatan wa hifdhan wa fahman, dan semakin perhatian dengan Al-Quran, dengan kitabullah, baik membacanya atau menghafalnya atau memahaminya. Li'annahu bihadas sani' yukarribul istifada li talil Quran, karena dengan bentuk metode yang seperti ini akan lebih memudahkan para pembaca Al-Quran untuk mengambil faedah. Lisuhulati tanawul wa sur'atil ruju' ila tafsiril ayah min nafsi shufhah, karena mudahnya naam untuk membaca dan cepatnya untuk kembali kepada tafsir ayat di halaman itu sendiri. Misalkan halamannya tentang surat Al-Baqarah ayat 1 misalkan, atau ayat 2 dan seterusnya, maka penjelasan tafsirnya ada di pinggiran mushaf tersebut. Nah, sehingga mudah untuk langsung kembali kepada tafsirnya. Badala min arruju ilaiha min kutubi tafasir al-ba'idah, ya, sebagai ganti dari kembali kepada kitab-kitab tafsir yang na'am, yang jauh, atau taib, kitab-kitab tafsir yang jauh, ya, membaca Al-Quran kemudian harus cari-cari lagi kitab tafsir, ya. Nah, tetapi ketika membaca cetakan tersebut, kita membaca mushaf, kemudian bisa melihat maknanya dan memahami maknanya dengan membaca pinggiran mushaf tersebut. Kama annahu sayatani bi tashihil asl wa jawdati tab', sebagaimana boleh juga perhatian dengan apa, mengkoreksi kitab asalnya dan na'am untuk na'am mengoreksi cetakan-cetakan tersebut, ya, memperbagus cetakan-cetakan na'am setelahnya, ya, semakin diperbaiki na'am cetakan-cetakan yang setelahnya. Wa as'alullah an yashkura lil ibn al-Syekh Abdurrahman bin Mu'alla al-Waihik hadha as-sani' al-mubarak, dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar na'am taib Allah Subhanahu wa taala, ya, aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala an yashkur lil ibn al-Syekh Abdurrahman bin Mu'alla al-Waihik hadha as-sani' al-mubarak, ya. Nah, disyukuri, ya, apa yang diperbuat oleh Syekh Abdurrahman Mu'alla Al-Wahik, ya, dengan memperhatikan cetakan-cetakan dan memperbaiki dan mengoreksi cetakan demi cetakan, sehingga cetakan-cetakan yang setelahnya itu lebih baik, lebih bagus. Wa an yujziyahu afdhalal jazaa. Dan semoga Allah memberikan apa? Naam, pahala yang terbaik untuk beliau. Wa an yanfa'a bihadhihi tub'ati kama nafa'a bisabiqatiha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan cetakan-cetakan ini sebagaimana telah memberikan manfaat dengan cetakan-cetakan sebelumnya. wan yudziya kullaman sahama fi ikhraji hadzal masyru' annafi afdhalal jazaa'. Dan semoga Allah memberikan pahala kepada orang yang setiap orang yang mengambil andil atau punya andil dalam mengeluarkan amalan yang bagus ini, yang bermanfaat ini, ya. Semoga Allah memberikan afdhalal jazaa' kepada mereka. Balasan yang terbaik untuk mereka. Wa an yataghammadal jami' wa mu'allif at-tafsir bi rahmatihi. Dan semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada semuanya dan juga kepada penulis tafsir ini. Innahu jawadun karim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan dan Maha Mulia, Maha Karim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Harra fi 27 wa syahr tasi'ah عام 1516 من الهجرة النبوية. Beliau tulis takdim ini pada tanggal 27 bulan 9 tahun 1416 Hijriah. Naam. Wa katabahu al-fakir ilallah Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil rahimahullahu taala. Naam. Selesai dari takdim atau pendahuluan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, naam, untuk kitab tafsir As-Sa'di ini. Dan di sana masih tersisa satu takdim lagi. Naam, dari takdim murid beliau rahimahullahu taala, yaitu takdim Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun insyaallah mukaddimah yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala untuk kitab ini kita baca pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Naam. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, sedangkan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekeliruan tersebut. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.